Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab tafsir Tauhid dan syahadat La ilaha illallah, yaitu bab yang ke-6. Masih di bab yang ke-6, tafsir Tauhid dan syahadat La ilaha illallah, memasuki dalil yang kedua. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, وقوله تعالى dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali dari zat yang menciptakan aku, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Inilah dalil yang kedua di dalam bab tafsir Tauhid. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, dimulai dari bab ini sampai akhir kitab terdapat rincian makna Tauhid. Dan di dalam dua ayat yang mulia ini, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, kita semakin paham makna Tauhid. Dijelaskan dalam dua ayat ini dua rukun Tauhid. Jadi Tauhid itu memiliki dua rukun. Jadi dua ayat ini termasuk rincian memahami Tauhid, karena di dalamnya terdapat penjelasan dua rukun Tauhid. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yaitu pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Bisa juga disebut al-bara'ah, berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Jadi an-nafyu dan al-bara'ah itu sama artinya. Menafikan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah dan berlepas diri dari semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah yang terdapat pada ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini rukun yang pertama. Dan ucapan beliau ini sama persis dengan makna la ilaha. sama artinya la ilaha. Di dalam la ilaha terkandung penafikan dan berlepas dirinya seorang hamba dari semua peribadahan kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yaitu penetapan keyakinan kita bahwa yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam ayat berikutnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku, kecuali yang menciptakan aku. Ucapan beliau ini sama persis dengan illallah. Beliau mengatakan illalladhi fatarani, sama artinya dengan illallah, kecuali Allah. Maka di situ terkandung al-itsbat, penetapan bahwa yang berhak disembah hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang satu saja. Jadi inilah dua rukun tauhid. Ucapan beliau yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27 sama persis dengan susunan yang terdapat di dalam la ilaha illallah. Maka inilah yang disebut dua rukun tauhid, an-nafyu wal-ithbat. Seseorang itu tidak akan bisa mentauhidkan Allah sampai dia memiliki dua perkara ini, yaitu an-nafyu wal-ithbat. Dan dalil-dalil yang lain sangat banyak yang mirip dengan ini. Di antaranya di surat Al-Baqarah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Maka siapa yang kufur kepada tagut. Nah, jemaah sekalian, di sini dengan bahasa kufur kepada tagut. Jadi ini ungkapan yang ketiga. Yang pertama tadi an-nafyu, penafikan. Yang kedua al-bara'ah, seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'u mimma ta'budun. Yang ketiga al-kufru, dalam surat Al-Baqarah, faman yakfur bitaguti, maka siapa yang kufur kepada tagut. Ini adalah an-nafyu dan al-bara'ah, yaitu kufur, mengingkari tagut, tidak beriman kepada tagut. Apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah. Maka ini rukun yang pertama. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, yaitu mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Ini rukun yang kedua, al-itsbat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan maksud tali yang sangat kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi maksud al-urwatul wuthqa di dalam ayat kursi adalah la ilaha illallah. Jadi siapa yang belum memiliki dua rukun ini, dia belum berpegang dengan la ilaha illallah. Ayat yang lain sudah pernah kita bahas, yaitu di ayat yang di bab yang pertama, dalil yang kedua tentang dakwah para nabi dan rasul. Allah azza wa jalla berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu tagut. Ini juga sama, tapi susunannya terbalik. Itsbat dulu baru nafyu. Sama saja. Di surat An-Nahl ayat ke-36. Itu sudah kita bahas di bab yang pertama, dalil yang kedua. Kata Allah, Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini al-ithbat. Dan jauhilah tagut. Ini adalah an-nafyu. Atau al-bara'ah, atau al-kufru. Iya. Jadi, inilah dua rukun tauhid. Barang siapa tidak memiliki salah satu dari keduanya, maka dia belum mentauhidkan Allah. Contohnya, dia hanya menafikan, tidak melakukan isbat. Jadi semua dia nafikan, enggak ada yang tersisa. Dia enggak percaya satupun ada yang berhak disembah. Apa namanya itu? Ateis. Orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, dia hanya isbat saja. Dia tetapkan Allah yang Allah berhak disembah. Tapi dia tidak menafikan penyembahan kepada selain Allah. Apa namanya? Musyrik. Yang pertama disebut kafir mulhid. Yang kedua disebut musyrikun kafir. Sama saja. Sama-sama kafir. Iya. Makanya jemaah sekalian, kalau seandainya ada orang yang mengaku muslim, dia rajin beribadah. Semua ibadah dia kerjakan. Tapi dalam hatinya dia tidak salahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Dia tidak salahkan peribadahan kepada selain Allah. Maka dia belum mentauhidkan Allah. Dia belum beriman kepada la ilaha illallah. Kalau tadi dia sudah beriman, maka menjadi batal. Syahadatnya menjadi batal. Kenapa? Sudah tidak beriman. Jadi, kalau ada orang yang mengaku muslim, lalu dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, atau tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, maka syahadat la ilaha illallahnya menjadi batal. Menjadi batal. Kenapa batal? Dia sudah enggak percaya lagi dengan la ilaha illallah. Dia sudah tidak amalkan lagi la ilaha illallah. Tidak ada gunanya dia solat, puasa, zakat, haji. Kenapa? Karena sudah batal Islamnya. Sudah batal Islamnya alias murtad kafir, keluar dari Islam. Orang-orang kafir, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla menegaskan, وَمَا مَنَأَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seandainya orang kafir itu punya uang 1 triliun sekalipun, dia mau infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak terima. Karena dihalangi oleh kekafirannya. Maka enggak ada gunanya dia beribadah kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Biasanya orang seperti itu karena kena syubhat. Seperti syubhat hak asasi manusia, HAM. Ada sebagian orang menyangka menyembah kepada siapa saja itu HAM, enggak boleh disalahkan. Itu hak asasi manusia, kata mereka. Jemaah sekalian, itu bukan hak asasi manusia. Bagaimana mungkin Allah memberikan hak kepada manusia untuk melakukan dosa terbesar? Subhanallah, enggak masuk akal. Melakukan dosa terbesar, menyembah kepada selain Allah, itu bukan hak asasi. Bagaimana bisa Allah berikan hak asasi padahal itu dosa terbesar? Kemudian, kalau dia memilih sesembahan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Sebagaimana pernah kita bahas, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu hadis terakhir di bab yang pertama. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi itulah hak Allah. Bukan kita yang punya hak di situ. Allah yang memiliki hak untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Tidak diduakan. Lalu apa hak kita? Perhatikanlah lanjutan hadis. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah hak kita, yaitu mendapatkan jaminan keselamatan dari azab Allah apabila kita telah menunaikan hak Allah. Makanya jemaah sekalian, mati sebagai seorang muslim, menyembah Allah, itu kemenangan namanya. Itu kemenangan. Kenapa? Ketika kita mati dalam keadaan menyembah Allah, tidak menduakan Allah, maka Allah berikan jaminan surga. Walaupun orang-orang kafir mengira itu adalah penyiksaan atau membuat rasa takut di hati orang-orang beriman, padahal tidak. Orang-orang beriman tidak takut asalkan mati di atas tauhid. Justru itu kemenangan. Apalagi mati sedang ibadah, sedang di masjid, sedang sholat. Itu namanya husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maksudnya, bagaimana kondisi kita setelah mati tergantung akhir hayat kita. Kalau akhir hayat sedang ibadah, maka kondisi kita setelah mati masuk ke dalam nikmat Allah, diawali dengan nikmat kubur. Tapi sebaliknya, kalau kondisi kita sedang maksiat, itulah namanya su'ul khatimah. Kondisi orang yang mati dalam keadaan maksiat, begitu pula dia setelah mati. Dia dimulai dengan azab kubur. Na'udzubillah. Terlebih lagi, kalau seorang itu wafat karena musibah yang menimpanya. Musibah itu penghapus dosa. Kata Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosanya terhapus apabila dia bersabar, dia dapat pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Dan apabila dia wafat dalam keadaan dizolimi, jika orang yang berbuat zolim itu suka melakukan kebaikan, nanti kelak di hari kiamat kebaikannya ditransfer kepada orang yang dia zolimi. Kalau ternyata dia gak punya kebaikan untuk membayar kezolimannya ketika di dunia, maka orang yang dia zolimi itu dosanya ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Jadi itulah kematian seorang muslim. Walaupun dizolimi, walaupun tragis, sebenarnya di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang melimpah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan ampunannya kepada saudara-saudara kita yang wafat di New Zealand dan menganugerahkan kesabaran dan hidayah kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya. Jadi jemaah sekalian, itulah hak kita. Kalau kita sudah menunaikan hak Allah, maka kita akan dapatkan hak kita, yaitu jaminan masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Bukan hak kita untuk memilih siapa yang hendak kita sembah. Ya, itu bukan hak asasi manusia. Kalau dia mengatakan itu hak asasi manusia, maka dia salah. Iya. Terkadang mereka berdalil. Berdalil dengan ayat, subhanallah. Ini jemaah sekalian, ciri-ciri orang sesat. Yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hatinya ada kesesatan, dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu bagi kebanyakan orang belum jelas. Maka dia manfaatkan ayat itu untuk menyesatkan manusia, membuat fitnah atau menyesatkan manusia, dan untuk membuat-buat takwil sendiri yang berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini makna surat Ali Imran ayat ke-7. Dan Nabi SAW berpesan, kalau kita dapati orang-orang seperti ini, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ فَهْذَرُوهُمْ." Kalau kamu lihat orang-orang yang suka mencari-cari yang mutasyabihat, yang belum jelas, ayat atau hadis yang belum jelas bagi kebanyakan orang, untuk mereka manfaatkan untuk menyesatkan atau menakwilkan dengan penakwilan yang batil, maka kata Nabi SAW, mereka itulah yang Allah sebutkan dalam ayat ini, فَهْذَرُوهُمْ, jauhi mereka. Jauhi mereka. Disuruh jauhi. Jangan dijadikan sebagai guru. Jangan dijadikan sebagai teman dekat. Disuruh jauhi. Nah, jemaah sekalian, ini contohnya. Terkadang mereka tidak mau menyalahkan agama yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Jadi, ini juga sama. Ketika ada orang tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah, berarti syahadatnya batal. Begitu pula orang tidak menyalahkan agama selain Islam. Ketika ada seorang Muslim, walaupun dia rajin ibadah, tapi dia tidak menyalahkan agama selain Islam. Sama, syahadatnya juga batal. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi ini dua hal sama. Dua-duanya pembatal la ilaha illallah, pembatal syahadat. Tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Tidak mengingkari, tidak berlepas diri darinya. Dan tidak menyalahkan agama selain Islam. Tidak mengingkari, tidak berlepas diri darinya. Sama. Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Begitu pula hanya Islam yang mengajarkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, apa di antara dalil mereka? Lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Padahal ayat itu maksudnya bagimu agamamu. Maksudnya agama kamu kufur. Bagiku agamaku, agamaku iman. Itu enggak boleh dicampur. Itu artinya. Malah dia gunakan sebaliknya untuk membenarkan agama selain Islam. Subhanallah. Banyak kan orang yang punya pemahaman itu? Sudahlah, enggak usah menyalah-nyalahkan. Lakum dinukum waliyadin. Dia bilang begitu. Padahal maksud lakum dinukum, bagimu agamamu, agamamu kufur. Bagiku agamaku, enggak boleh dicampur dengan agamamu. Karena kufur dan iman enggak mungkin bercampur. Dari mana kita tahu pemahaman ini? Kalau kita baca sebab turunnya ayat, kita akan paham. Apa sebab turunnya ayat? Karena orang-orang musyrik meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, begitu pula dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini sebab. Ini sebab mengapa turun surat Al-Kafirun 6 ayat. sebagai jawaban terhadap permintaan mereka. Maka puncak jawabannya atau kesimpulan dari jawabannya adalah lakum dinukum waliyadin. Karena ini adalah kufur dan iman, enggak boleh dicampur. Mereka minta campur, gantian. Nabi Muhammad SAW, sama saja mereka ingin mengajak, beliau melakukan kekafiran, kemudian mereka beriman selama satu tahun. Nabi kufur selama satu tahun, kemudian mereka beriman selama satu tahun. Gak mungkin dicampur. Dan jemaah sekalian, itulah sebabnya, di awal ayat, ditegaskan, Qul ya ayyuhal kafirun. Awal ayat juga memberi pemahaman kepada kita. Jadi bukan hanya dari sebab turunnya ayat kita bisa memahami makna lakum dinukum waliyadin. Tapi awal surat juga memberi pemahaman kepada kita. Kan jelas di awal surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Lalu ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Artinya kalian kafir, kami beriman, gak mungkin dicampur. Jadi ini ayat justru menegaskan kalian kafir. Kalian melakukan dosa terbesar, kesalahan terbesar. Tapi subhanallah, lihat orang-orang yang hatinya ada penyakit. Mereka malah menjadikan itu untuk membenarkan pemahaman semua agama sama. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling mengkafirkan. Padahal ayat awal suratnya jelas. Memanggil mereka wahai orang-orang kafir. Dan jemaah sekalian di sini juga ada faedah. Kenapa Nabi SAW memanggil mereka wahai orang-orang kafir? Dan Allah langsung yang menyuruh. Allah langsung yang menyuruh. Kul, katakan wahai Muhammad. Ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kenapa beliau panggil begitu? Karena konteksnya memang seperti itu. Untuk menjawab permintaan mereka, itu konteksnya. Untuk menjawab permintaan mereka, agar menyembah Tuhan mereka selama satu tahun. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah siapa yang kalian sembah. Artinya Nabi disuruh untuk mengatakan, wahai orang-orang kafir, kalian itu kafir karena menyembah selain Allah. Kalau seandainya aku menyembah selain Allah, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan kalian, aku akan menjadi kafir seperti kalian. Jadi ada konteksnya. Nabi SAW memanggil mereka, wahai orang-orang kafir. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari, Nabi SAW tidak mempraktekkan seperti itu. Tidak ada Nabi ketemu orang kafir, lalu beliau mengatakan, wahai kafir, sini kamu. Ketika beliau berdakwah kepada pamannya Abu Talib, beliau panggil, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Jadi beliau tidak panggil wahai kafir. Dan juga dalam praktek umat Islam, gak ada juga yang praktekkan seperti itu kan. Ketemu non muslim, mungkin di jalan atau di kantor atau mungkin di sekolah, lalu umat Islam panggil wahai kafir. Gak ada yang mempraktekkan seperti itu. Kalau begitu jemaah sekalian, apa tujuannya? Katanya mau merubah panggilan non-muslim, afwan, panggilan kafir menjadi non-muslim. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk membenarkan semua agama. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar merubah panggilan, tidak. Karena orang-orang yang ada di balik itu memang punya pemahaman itu. Namanya pemahaman liberal. Yaitu pembenaran terhadap semua agama. Ini pemahaman kufur. Pemahaman yang membatalkan syahadat. Jadi bukan sekedar kata, bukan sekedar mengganti kata panggil. Itu hanya alasan saja. Itu hanya alasan. Iya. Itu dari segi akidah. Ditambah lagi, jadi itu namanya syubhat. Ditambah lagi kepentingan politik, jadi syubhat berpadu dengan syahwat. Kepentingan politik. Supaya nanti orang kafir, karena sudah tidak dikafirkan, maka tidak apa-apa dipilih oleh umat Islam. Ada apa fatwa seperti itu? Karena di balik itu ada uang banyak, ada jabatan dan lain-lain. Jadi subhanallah, seperti yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang kelam. Di masa-masa fitnah itu, pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia masih beriman, pagi hari sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit kemewahan dunia. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjual agama demi dunia. Nauzubillah. Jadi ini di antara syubhatnya. Apalagi syubhat yang lain. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan di dalam agama. Ini juga mereka jadikan dalil untuk membenarkan semua agama. Karena katanya kan tidak ada paksaan dalam agama. Berarti seakan-akan ayat ini bermakna tidak boleh menyalahkan orang kafir. Tidak boleh mengingkari peribadahan mereka kepada selain Allah. Ini kan jelas membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka jemaah sekalian, bagaimana memahami ayat ini? Para ulama mufassirin menjelaskan ada dua sisi pandang terhadap ayat ini. Sisi pandang yang pertama, maksud tidak ada paksaan dalam agama adalah hati orang gak mungkin dipaksa. Itu yang kita gak mungkin paksa orang. Tidak mungkin kita memaksa orang hatinya beriman. Karena kita gak tahu kondisi hati seseorang. Dia bisa saja di mulutnya mengaku beriman, tapi hatinya kafir. Itulah namanya orang-orang munafik. Ini makna yang pertama. Sisi pandang yang kedua, ayat ini sudah dinasakh dengan turunnya perintah berjihad. Dengan turunnya perintah berjihad. Namun jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, jihad itu tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Jihad yang syar'i tidak seperti itu. Jihad yang syar'i adalah menebarkan rahmat. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak memerangi orang kafir, beliau kasih tiga pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam. Supaya dia mendapatkan rahmat Allah. Selamat dari azab Allah. Inilah tujuan jihad. Bukan asal ketemu orang kafir, lalu lempar bom begitu saja. Bahkan dia tidak peduli yang mati. Tidak wanita, anak-anak, orang tua. Padahal itu dilarang dalam syariat. Membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan laki-laki kuat, tidak ikut memerangi kaum muslimin, itu enggak dibunuh. Kecuali kalau dia ikut memerangi kaum muslimin. Begitu pula wanita tadi. Kalau dia tidak ikut memerangi kaum muslimin, tidak dibunuh. Kecuali kalau dia ikutan memerangi kaum muslimin. Iya. Inilah tujuan jihad. Kemudian, kalau mereka enggak mau masuk Islam, dikasih pilihan kedua, menjadi warga negara kaum muslimin. Apa yang diberikan kepada mereka kalau sudah jadi warga negara kaum muslimin? Perlindungan. Dan keadilan. Tujuannya agar mereka melihat keindahan dan keadilan Islam. Agar kita bisa berdakwah kepada mereka. Agar mereka nanti dapat hidayah, kemudian mendapatkan rahmat Allah. Ini tujuan jihad. Dikasih kesempatan. Kalau pilihan kedua, mereka tidak mau juga, berarti mereka mau perang. Barulah dilayani perang. Iya. Jadi, itulah jihad Nabi SAW sama sekali berbeda dengan yang dilakukan oleh para teroris. Iya. Dan intinya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, sedikit pun tidak bermakna membenarkan agama mereka. Sedikit pun tidak bermakna begitu. Kalau berarti tidak boleh kita memaksa orang mengikuti agama kita, bukan berarti boleh kita membenarkan agama mereka. Karena kalau begitu berarti kita pertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Iya. Ini jemaah sekalian, di antara syubhat mereka. Mungkin masih ada lagi syubhat-syubhat yang lain, tapi itu yang paling banyak mereka gunakan. Iya. Syubhat-syubhatnya orang-orang liberal. Maka tauhid itu harus dibangun di atas dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini juga terkandung anjuran untuk menampakkan, anjuran untuk menampakkan pengingkaran terhadap agama kaum musyrikin. Jadi ini gak perlu ditutup-tutupi. Ini anjuran yang terkandung di dalam ayat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tegas mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maknanya, apa yang kalian sembah itu adalah batil, salah, tidak benar. Maka aku berlepas diri darinya. Jadi beliau tampakkan dengan terang-terangan. Seperti Nabi SAW menegaskan, ya ayuhal kafirun, la abudu ma ta'budun. Jadi, gak perlu khawatir, tampakkan. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Dan untuk berdakwah kepadanya. Kalau kita rasa gak enak mau mengatakan agama kamu salah, bagaimana bisa kita dakwah kepadanya? Gak mungkin. Gak mungkin kita bisa berdakwah sampai kita berani mengatakan agama kamu itu salah besar. Kamu harus ikut agama yang benar. Maka kita terangkan secara ilmiah mengapa salah agama kamu. Karena menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada makhluk. Dan kamu harus mengikuti agama yang benar. Mengapa hanya inilah agama yang benar? Kita jelaskan dengan ilmiah. Jadi, intinya, berdakwah kepada orang-orang kafir, dua hal ini yang harus kita sampaikan. Yang pertama, kebatilan agama mereka. Yang kedua, kebenaran agama Islam. Kalau dua hal ini gak bisa kita sampaikan, gak akan bisa kita berdakwah. Iya. Tapi tentunya tetap dengan kata-kata yang baik. Bukan dengan teriak-teriak. Bukan dengan kasar, tidak. Santai saja. Dengan kata-kata yang baik. Dengan sopan santun. Iya. Cuma kadang kita gak enak. Itu masalahnya. Sampaikan. Hak Allah Azza wa Jalla harus lebih kita agungkan daripada menjaga perasaan manusia. Iya. Yang penting kita tidak berbuat zolim kepadanya. Tidak kasar kepadanya. Iya. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini juga bermakna kewajiban berlepas diri dari orang-orang kafir. Jadi, bukan hanya berlepas diri dari agamanya, tapi juga berlepas diri dari orang-orang kafir. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, Beliau menjelaskan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, masyru'iyatut tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nasi. Disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun mereka kerabat yang terdekat. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di sini mengatakan hal ini, berlepas dirinya beliau kepada ayahnya dan kaumnya. Kaumnya itu siapa? Anak-anak sebangsa dan setanah airnya. Beliau berlepas diri dari mereka. Berlepas diri itu artinya apa? Artinya mencakup empat perkara. Berlepas diri dari orang-orang kafir mencakup empat perkara. Yang pertama, al-bughdu fil qalbi. Membenci di dalam hati. Yang kedua, al-mu'adatu. Bersikap memusuhi. Jadi bukan membenarkan, tetapi memusuhi. Bukan mencintai. Kemudian yang ketiga, mengkafirkan atau meyakini mereka itu kafir, yaitu orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, berjihad melawan mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat berjihad. Sekali lagi, tidak seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Contoh jemaah sekalian, pelanggaran jihad teroris, membunuh orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Ini terbalik. Seharusnya orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, contohnya negeri kita Indonesia, harus dilindungi. Walaupun kebalikannya enggak begitu. Saudara-saudara kita minoritas di Myanmar dibantai, yaitu kaum muslimin Rohingya. Yang membantai itu bukan oknum, negara yang membantai mereka. Dan kita akui di Indonesia ada oknum yang membunuh mereka. Tapi negara melindungi, mayoritas umat Islam melindungi, hanya oknum, sedikit sekali. Tapi beda dengan minoritas muslim di negeri kafir. Seringkali yang membantai malah negara. Contoh lain, di Cina, kaum muslimin Uyghur dibantai oleh pemerintahnya, Cina. Di Palestina, kaum muslimin dibantai oleh Yahudi dan didukung oleh banyak negara kafir. Tapi jemaah sekalian, kita tetap harus berlaku adil. Walaupun di sana yang membantai itu orang Yahudi atau orang Nasrani, maka orang Nasrani di negeri kita tetap kita lindungi. Karena itulah yang diperintahkan syariat kepada kita. Orang kafir non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Jadi sekali lagi, jihad di sini tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris. Ya, apa dosanya membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin? Kata Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, termasuk perjanjian sebagai warga negara, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Iya. Inilah empat bentuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Pelajaran yang lain jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan kepada kita metode berdakwah kepada orang-orang kafir. Di samping tadi beliau menyatakan dengan tegas, aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku. Maka di sini mengandung metode dakwah yang lain, yaitu mengingatkan keimanan mereka terhadap rububiyah, untuk mengajak mereka beriman kepada uluhiyah. Mengingatkan keimanan mereka terhadap rububiyah, untuk mengajak mereka beriman kepada uluhiyah. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Yaitu dari ucapan beliau, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah yang menciptakan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Fatarani, menciptakan aku. Ini rububiyah Allah. Maka di sini beliau tidak mengatakan illallah, kecuali Allah, tapi illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Alladzi fatarani, yang menciptakan aku. Di sini beliau bermaksud untuk mengingatkan mereka, apabila kita telah menyadari yang menciptakan kita adalah Allah, seharusnya hanya Dia yang kita sembah. Seharusnya hanya Dia yang kita sembah. Ini kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kata-kata yang intinya adalah mengajak mereka mikir, menggunakan akal sehat mereka, bahwa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Kenapa batil? Tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Iya. Kemudian jemaah sekalian, tambahan pelajaran tadi, ketika kita berlepas diri dari orang-orang kafir, itu sama sekali bukan pembenaran untuk berbuat zalim kepada mereka. Jadi perintah syariat untuk berlepas diri dari orang kafir, itu tidak bermakna kita boleh berbuat zalim kepada mereka. Iya. Syariat melarang kita berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Jadi jangan salah paham. Oleh karena itu di sini ada dua golongan yang ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Mungkin kalau bisa kita sebut seperti itu. Siapa itu ekstrim kiri? Mereka yang menyerukan toleransi tapi melampaui batas. Toleransi mereka sampai pada tingkat kekufuran, yaitu membenarkan agama selain Islam. Tidak mau mengkafirkan orang kafir. Berani mendustakan Al-Quran yang telah mengkafirkan orang kafir. Dia tidak mau memanggil dan tidak mau mengkafirkan orang kafir. Apalagi sekedar memanggil orang kafir itu kafir. Iya, dan ini kekufuran. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian ekstrim kanan, yaitu golongan yang menzolimi orang kafir. Dan lebih parahnya lagi, jeleknya lagi, mereka mengatasnamakan itu sebagai jihad. Itu yang membuat ajaran Islam tercoreng. Dan gara-gara mereka lah, orang-orang yang ekstrim kiri ini memanfaatkan kesempatan untuk menjelek-jelekkan Islam dan membuat gambaran yang buruk terhadap Islam dengan panggilan radikal, intoleran, tidak nasionalis, tidak Pancasilais. Ya. Yang mereka maksudkan dengan sebutan-sebutan itu sudah melebar, bukan lagi untuk teroris, tapi untuk semua umat Islam yang mau komitmen terhadap ajaran agama. Ini kan gak adil namanya. Jadi, jangan tertipu dengan penamaan-penamaan seperti itu. Kalaulah mereka bilang seperti itu untuk teroris, mungkin masih bisa diterima. Teroris itu radikal, intoleran, tidak nasionalis, tidak Pancasilais. Tapi yang mereka maksudkan dengan sebutan itu, bukan hanya untuk teroris, tapi untuk semua umat Islam yang berkomitmen terhadap agama Islam. Subhanallah. Padahal di antara mereka mengaku Muslim. Jadi ini dua golongan yang perlu kita waspadai. Maka pertengahan itulah yang terbaik. Bersikap pertengahan, itulah ajaran agama kita. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Belum lama ini saya mampir di sebuah masjid untuk sholat, tapi ternyata di masjid tersebut ada sekelompok remaja yang kelakuannya seperti anak kecil. Mereka bercanda dan membuat ribut, lalu mereka kabur sebelum sholat selesai. Bagaimana apa yang seharusnya kita lakukan apabila kejadian yang sama terjadi di lingkungan kita? Nomor satu, salahkan diri kita sendiri. Mungkin kita kurang berdakwah, kita kurang menasihati adik-adik remaja kita, maka mereka tidak memahami ajaran agama. Masjid dijadikan tempat bercanda, sudah waktu sholat, malah mereka bubar tidak sholat. Ini menunjukkan jauhnya mereka dari ajaran agama. Maka wajib kita memberi nasihat kepada mereka. Apa yang harus didahulukan? Menikah atau membantu keuangan keluarga? Terlebih dahulu, karena tradisi di rumah saya, karena kondisi di rumah saya sedang kekurangan. Sementara untuk menikah membutuhkan uang untuk modal atau mahar. Kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Makanya nikahnya enggak usah mahal-mahal. Nikahnya enggak usah mahal-mahal. Mudah-mudahan ada calon mertua yang dengar. Kalau bisa dua-duanya, lebih bagus. Bisa membantu keluarga dan sisihkan sebagian untuk menikah. Iya. Kalau ada calon mertua yang bisa hutang maharnya, enggak apa-apa juga. Yang penting bayar. Iya. Kemudian nikah itu tergantung hukum. Nikah itu pada asalnya sunnah. Nikah itu pada asalnya sunnah. Dan bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika seseorang tidak menikah, dia khawatir terjerumus dalam zina. Maka wajib dia menikah. Bagaimana kalau sudah menikah? Masih khawatir lagi terjerumus zina? Nikah lagi. Kalau kondisinya sudah wajib, maka yang wajib didahulukan. Yang wajib didahulukan. Tapi kalau kondisinya masih sunnah, maka lihat maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar, membantu keluarga terlebih dahulu, tidak apa-apa, itu didahulukan. Iya. Dan kalau kita membantu keluarga kita, jangankan keluarga kita sendiri, kita bantu orang lain sekalipun, itu adalah sebab kita mendapatkan pertolongan Allah. Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi SAW, barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Apalagi keluarga. Kalau kita membantu keluarga, pahalanya lebih besar lagi. Di samping pahala sedekah, pahala membantu orang kesusahan, juga pahala silaturahmi. Terlebih lagi kalau keluarga itu orang tua kita, tentu pahalanya lebih besar lagi. Baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah berikan jalan keluar. Dan jalan keluar terbaik adalah bertakwa. Sebagaimana firman Allah, وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Apa contoh Khawarij dan Murji'ah pada saat sekarang ini? Kalau kita sebutkan nama kelompok, mungkin sangat banyak. Yang lebih bagus kita kenali ciri-cirinya. Maka kita pun tahu mana kelompok Khawarij atau kelompok Murji'ah. Apa ciri-ciri Khawarij? Mereka punya ciri utama, tiga pokok kesesatan. Tiga pokok kesesatan mereka. Kalau mereka punya tiga-tiga ini, maka itu Khawarij yang paling parah. Kalau dia punya salah satunya saja, dia termasuk jenis Khawarij. Jadi Khawarij itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa besar. Dan terkadang mereka kafirkan karena mereka salah paham. Mereka mengira itu adalah dosa kekafiran. Padahal bukan kekafiran. Betul dosa besar. Tapi bukan dosa kekafiran. Contohnya apa? Pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Itu dosa besar. Bukan kufur akbar. Melainkan kufur asgar. Dari mana kita tahu itu kufur asgar? Dari penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud kekafiran di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufur kecil itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya orang-orang Khawarij menamakan pemerintah sebagai tagut. Karena mereka sudah kafirkan. Polisi, TNI mereka sebut antek-antek tagut. Karena mereka sudah anggap kafir. Karena membantu pemerintah. Semua masyarakat yang setuju dengan pemerintah pun mereka sebut antek tagut. Iya. Jadi ini karena salah paham. Insyaallah di lain kesempatan kita bahas lebih detail tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Kapan menjadi kufur besar? Tapi pada asalnya dia adalah kufur asgar, kufur kecil. Namun bisa saja menjadi kufur besar. Tapi orang-orang Khawarij itu dia enggak punya perincian-perincian. Dia enggak punya perincian ada kufur besar, kufur kecil. Baginya kufur itu sama rata. Dihantam semuanya. Ini ciri-ciri Khawarij. Ini yang pertama. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini buah dari pengkafiran. Kalau sudah dianggap kafir, maka darahnya dianggap halal. Itulah sebabnya, mengapa mereka mengaku berjihad, korbannya siapa? Polisi muslim. TNI muslim. Jadi jangan heran. Dia ngaku berjihad, tapi korbannya muslim. Karena dia sudah anggap kafir. Makanya jemaah sekalian, ahlu sunnah itu terdepan dalam memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Kita kupas sampai ke akar. Apa akarnya mereka sampai berani menumpahkan darah sesama muslim? Karena mereka menganggap kafir. Kenapa menganggap kafir? Karena mengikuti akidah Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin yang sebenarnya tidak kafir. Ini harus kita ingatkan pada pemuda, jangan sampai mengikuti pemahaman mereka. Iya. Ya. Yang paling gak masuk akal, mengebom masjid di kantor polisi di Cirebon. Lagi sholat Jumat. Subhanallah. Yang lebih gak masuk akal lagi, dia sendiri yang mati. Iya. Rupanya bomnya cuma cukup untuk dia. Tapi ada korban luka-luka polisi, tapi gak sampai mati. Ini yang kedua. Yang ketiga, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Mungkin ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini ciri-ciri Khawarij. Dan pemberontakan itu ada dua. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Apa dalilnya pemberontakan dengan kata-kata? Pemberontakannya Dzulkhuwaisirah. Pemberontakan pertama dalam Islam itu bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Di depan khalayak, dia sok menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin menyingkap aib Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin di depan khalayak. Dia berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Subhanallah. Nabi SAW dituduh tidak berlaku adil. Siapa lagi, kata Nabi SAW, yang bisa berlaku adil? Kalau aku kamu tuduh, gak bisa berlaku adil. Memang ada yang lebih baik daripada Nabi SAW? Gak ada. Kalau Nabi saja gak bisa berlaku adil, siapa lagi yang bisa? Kata Syekh Nusaymin rahimahullah, hadis ini merupakan akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil. Pemberontakan itu bukan saja dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Makanya jemaah sekalian, dulu ada jenis khawarij yang dinamakan dengan Al-Qa'adah atau Al-Qa'diyah. Mereka hanya duduk-duduk saja, tidak pernah ikut mengangkat senjata. Tapi justru mereka yang paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya, kiainya, ulamanya mereka itu. Mereka yang provokatornya. Mereka enggak turun, tapi mereka yang menjadi provokator. Manas-manasi, ini jihad. Pemerintah ini sudah begini dan begitu. Ini adalah jihad. Jadi ini dua jenis pemberontakan. Dan juga pemberontakan dengan senjata tidak mungkin terjadi kecuali ada pemberontakan dengan kata-kata. Maka inilah ciri-ciri khawarij. Iya. Kemudian murji'ah, apa itu murji'ah? Murji'ah itu dari kata al-irja. Al-irja itu artinya at-ta'khir, mengakhirkan. Maksudnya mengakhirkan apa? Mengakhirkan amalan dari keimanan. Maknanya adalah mereka tidak menganggap amal bagian dari keimanan. Makanya mereka disebut murji'ah. Yang maknanya, mereka tidak menganggap amalan bagian dari keimanan. Sehingga akhirnya mereka tidak meyakini iman itu bisa bertambah dan berkurang. Makanya, walaupun seseorang itu melakukan maksiat, bagi mereka sama saja dengan ahli ibadah. Enggak memberikan pengaruh pada imannya. Tidak memberikan pengaruh kepada imannya. Oleh karena itu mereka lebih mendahulukan pengharapan terhadap rahmat Allah, kurang rasa takut kepada maksiat, kepada azab Allah. Jadi mereka menganggap remeh dosa. Itulah ciri-ciri murji'ah. Menganggap remeh dosa, tidak masalah berbuat dosa, karena itu tidak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Jadi santai saja. Kan Allah Maha Pemaaf. Santai saja. Padahal Allah berfirman, Nabbi ibadi, anni anal ghafurur rahim, wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, bahwa aku maha pengampun lagi maha penyayang, namun azabku adalah azab yang pedih. Jadi dua-duanya harus ada. Bukan hanya harap, tapi juga takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Minta rekomendasi kitab akhlak yang terjemahan. Di antaranya yang sangat bagus adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Syekh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi beliau punya buku khusus namanya Al-Adabul Mufrad. Tapi kitab ini standarnya tidak seperti Sahih Al-Bukhari. Penulisnya sama, tapi beliau tidak terlalu ketat pada kitab ini seperti pada Sahih beliau. Makanya Syekh Al-Albani membuat buku tersendiri Sahih Al-Adabil Mufrad. Jadi beliau pisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Belilah buku yang telah dipisahkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Sahih Al-Adabil Mufrad, itu buku sangat bagus untuk mempelajari akhlak yang mulia. Begitu pula Riyadhus Shalihin Imam Nawawi juga banyak bab-bab tentang adab. Ini juga sangat bagus. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Banyak bab-bab tentang adab. Iya. Juga ada satu buku bagus khusus adab penuntut ilmu yang berjudul Hilyah Talibil Ilmi disusun oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Ada syarahnya, syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ada terjemahannya, antum cari. Judul aslinya Hilyah Talibil Ilmi. Ini juga sangat bagus. Penulis aslinya Syekh Bakar Abu Zaid. Yang mensyarah, yang menjelaskan kitab ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Apa hukumnya mempelajari bahasa Arab dan bercakap-cakap dengannya? Bercakap-cakap dengannya tidak harus, tapi sangat bagus tentunya. Itu syiar kaum muslimin. Tapi belajar bahasa Arab wajib. Belajar bahasa Arab wajib. Kenapa wajib? Karena kita enggak mungkin memahami ilmu agama Islam dengan benar kalau tidak belajar bahasa Arab. Dan juga sangat sulit untuk khusyuk dalam sholat kalau enggak ngerti apa yang kita baca. Maka dengan bahasa Arab membantu kita memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Walaupun itu tentu belum cukup, harus pelajari juga makna-makna, hikmah-hikmah, tafsir yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat kita. Iya, para ulama mengatakan wajib, karena dengan bahasa Arab kita akan memahami Al-Quran dan Sunnah lebih baik. Iya. Bagaimana cara agar hafalan Al-Quran dan hadis menjadi kuat, tidak mudah lupa? Ada dua tips yang paling penting. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling utama. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dalam bait-bait syair beliau, ia berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdali 'asi." Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i yang kuat hafalannya, satu hari pernah terganggu. Maka beliau adukan, kenapa ini? Maka guruku membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Kemudian yang kedua, muraja'ah. Mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita hafalkan. Makin sering, makin banyak kita ulang-ulang, makin kuat hafalan kita. Jadi, jangan sekali sudah hafal, ah sudah. Nggak diulang-ulang lagi, tidak. Harus diulang-ulang terus. Dan mengulang-ulang terus itu adalah pahala. Jadi proses kita mengulang-ulang, kita mendapatkan pahala. Kalau pahala Al-Quran, kita dapatkan pahala khusus. Setiap satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Baca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Jadi kalau kita ulang-ulang, kalikan saja. Setiap satu huruf kali 10 kebaikan. Setiap pengulangan itu kita dapat pahala. Iya. Begitu pula mengulang-ulang hadis, kita mendapatkan pahala menuntut ilmu secara umum atau pahala belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, makin sering kita mengulang-ulang hafalan kita, makin kuat hafalan kita. Iya. Mengapa saat kita mengenal sunnah dan mendakwahkan sunnah, banyak yang menjauhi kita? Bahkan teman-teman kita yang rajin ibadah, bahkan penghafal Quran, menjauhi kita. Pertama kita koreksi dulu. Jangan-jangan ada yang salah pada diri kita. Jangan-jangan kita berakhlak buruk. Ini patut kita koreksi. Karena ini tidak sering terjadi. Ya, sering terjadi. Tidak jarang terjadi. Sering terjadi ada orang mengenal sunnah, tapi akhlaknya masih buruk. Cara bergaulnya masih jelek. Begitu pula cara menasihatinya keras. Cara menasihatinya keras. Tidak pelan-pelan, tidak lemah lembut. Ini yang harus kita koreksi. Sampai-sampai Syekh Ibn Bas rahimahullah ta'ala pernah berkata, bukan masalah jenggotmu, bukan masalah celanamu cingkrang, tapi akhlakmu. Itu pernah dinasihati Syekh Ibn Bas seperti itu. Maka kita harus koreksi. Tapi kalau kita sudah berusaha, berakhlak mulia, tetap saja dimusuhi, maka ketahuilah, itu sudah sunnatullah. Itu sudah ketetapan Allah. Kalau kita enggak pingin dimusuhi karena kita berpegang teguh dengan kebenaran, itu enggak mungkin. Nabi yang paling mulia, hamba Allah yang paling Allah cintai, yang akhlaknya paling mulia, justru yang paling dimusuhi. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah ketetapan Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin, satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh dengan kata-kata yang indah namun menipu. Jadi ini sudah ketetapan Allah. Orang yang berpegang teguh dengan kebenaran mesti dimusuhi. Dan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, semua permusuhan manusia itu tidak akan membahayakan kita selama kita berpegang teguh dengan kebenaran. Sebagaimana dalam hadis At-Taifatul Mansurah. Hadis tentang At-Taifatul Mansurah, golongan yang selalu akan ditolong oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berpegang teguh dengan kebenaran serta mendapatkan pertolongan Allah, tidak membahayakan mereka orang yang memusuhi mereka dan orang yang menyelisihi mereka, tidak membahayakan mereka orang yang mencaci maki mereka, merendahkan mereka, dan orang yang memusuhi mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Apa maksudnya ketetapan Allah? Angin yang berhembus dari arah Yaman dan mematikan seluruh orang-orang yang beriman. Mematikan seluruh orang-orang yang beriman. Jadi menjelang hari kiamat, sampai datang hari itu, mereka tetap berpegang teguh dengan kebenaran, mendapat pertolongan Allah. Kenapa? Karena berpegang teguh dengan kebenaran. Jadi sama sekali tidak membahayakan mereka, orang yang memusuhi mereka. Iya. Maka bersabarlah. Justru kalau kita meninggalkan kebenaran karena dimusuhi oleh orang, itulah yang membahayakan kita. Teman saya berpindah agama dari Islam menjadi kafir karena mengikuti suaminya. Dan setelah bercerai, teman saya ingin masuk Islam kembali. Apakah hukumnya kalau seperti itu? Wajib dia masuk Islam kembali. Dan kalau kita tahu bahkan dari awal, wajib kita ajak dia kembali masuk Islam. Kalau suaminya enggak mau ikut masuk Islam, tinggalkan suaminya. Insya Allah banyak gantinya di sini. Wajib dia kembali masuk Islam sebelum datang kematian menjemput. Karena tertutupnya pintu tobat kalau kematian telah datang menjemput. Sebagaimana firman Allah, "Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah tobat itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia berkata, "Saya tobat sekarang." Sudah terlambat. Jadi pintu tobat masih kepadanya, masih terus terbuka. Ajak dia bertobat. Iya. Dan ajak dia belajar Islam dan sadarkan dia apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan besar. Dan ingatkan dia, musibah dia bercerai itu bukan musibah, itu sebenarnya nikmat, sehingga mengantarkan dia kembali kepada hidayah. Iya. Apa hukumnya seorang akhwat setiap hari suka menggunakan celana jeans? Menggunakan celana, kalau jangankan celana jeans, celana apa saja, itu kan membuat auratnya itu terbentuk. Lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Maka tidak boleh dia gunakan di depan selain suaminya atau selain mahramnya. Iya. Tidak boleh. Walaupun bukan celana jeans. Sekedar bahan jeans itu tidak masalah. Bahan jeans tidak masalah. Seandainya bahan jeans dijadikan jilbab, boleh tidak? Insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Jadi bukan masalah celananya, bukan masalah bahannya, tapi bentuknya. Walaupun bukan bahan jeans, namun bentuknya celana itu tidak pantas digunakan di depan selain suaminya. Iya. Setiap kita akan dihisab di akhirat dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Namun apakah ada dosa atau kemaksiatan yang Allah segerakan azabnya di dunia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdil khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba yang beriman, Allah segerakan hukumannya di dunia. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan baginya, Allah tunda azabnya sampai nanti disempurnakan di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, ini diantara nikmat musibah bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia gak mau tobat-tobat, Allah berikan hukuman di dunia. Tapi nanti di akhirat dia tidak lagi mendapat hukuman. Namun lebih bagus lagi, dua-duanya gak dapat hukuman. Di dunia tidak dapat, di akhirat juga tidak dapat. Caranya bagaimana? Taubat. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa tersebut. Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mohon maaf tidak semuanya bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan di waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.